apa sing dadi salahku. Teko kowe ninggal aku. Mas tulung ngapuranan aku. Wes gawe lorone atimu. Teko kowe sing dadi salahku.